بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada mereka, kepada kami, sebagian dari karunia-Nya, dan dengan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Para pendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang mulia ini tentu memiliki kaitan yang begitu erat dalam kajian kita pada hari-hari terdahulu yang mengaitkan tentang betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan segala sesuatunya itu atas petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa kandungan daripada surah At-Taubah atau yang juga disebut oleh para ulama dengan surah Al-Bara'ah ini, menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tegas dalam perintah-perintah dan dalam larangannya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam permasalahan perang ataupun itu berkaitan dengan harta rampasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga telah menegaskan betapa bahwa hal yang seperti ini mestilah diterima pembahagiannya oleh umat Islam yang ikut berperang pada perang, baik itu dalam perang Hunain ataupun perang-perang yang lainnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam awal daripada surah At-Taubah atau surah At-Taubah ayat ke-59 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan kata-kata walau, yang artinya jikalau. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang diharapkan tetapi bisa terjadi pada masa yang akan datang, atau bisa juga menunjukkan bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi pada diri mereka, yaitu diri orang-orang kafir, bahwa mereka tidak pernah setuju dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya atas diri mereka. Tentu ini semuanya adalah sifat daripada orang-orang kafir yang tidak pernah puas terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia akan mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa Allah akan memberikan keutamaannya kepada mereka dan demikian juga Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman itu hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio telah hadir para asatidz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang insyaallah akan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat ini. Mungkin diawali oleh Ustaz Perdana mungkin. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Menarik sekali kalau di dalam keterangan ayat ini kembali Allah melanjutkan tentang bagaimana sikap hidup yang harus ditampilkan oleh orang-orang munafik. Kalau sebelumnya mereka tidak pernah menerima sikap, kalau misalnya ada pembagian zakat atau infak, mereka tidak menerima, mereka akan marah. Tapi kalau diberi, mereka akan merasa senang. Nah, di dalam keterangan ayat ini Allah ingin memberikan gambaran kepada orang munafik dan kepada kita semua, bagaimana di dalam kehidupan ini kunci hidup nyaman, kunci hidup sakinah, kunci hidup sukses adalah merasa ridha dengan apapun kondisi yang sedang kita alami. Ya, ini sebenarnya berkaitan dengan apapun kondisi kita pada saat sekarang ini. Terimalah, terimalah dengan baik dan terimalah itu dengan pandangan bahwa itu adalah merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang punya hikmah tersendiri bagi kita. Akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya positif, seorang mukmin tidak diperintahkan untuk hanya sekedar merasa cukup dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia sudah salat, jangan hanya sekedar cukup dengan salat yang dilakukannya itu saja, katakanlah seperti salat 5 waktu, tapi dia harus berusaha untuk menggapai ridha Allah yang jauh lebih besar lagi. Jadi ada konteks menerima dengan konteks berusaha untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada hari ini dia mampu untuk berinfak Rp1.000, maka dia harus berusaha untuk mencapai ridha Allah yang lebih besar lagi, lebih bersemangat untuk berinfak. Kalaupun dia mengajar, lebih bersemangat lagi untuk mengajar dan sebagainya. Untuk hal-hal yang bersifat positif, maka di dalam kehidupan ini kita harus optimis dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang terbaik agar dapat menggapai ridha Allah, yang itu akan sangat berpengaruh untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik lagi ke depan. Iya, terima kasih Ustaz Perdanam. Nah, menariknya Ustaz Fajrul, kalau kita kaitkan dengan apa, dengan pembahasan kita pada terdahulu berkaitan dengan sedekah, di mana insya Allah juga setelah ayat 59 ini akan dijelaskan juga siapa saja sebenarnya yang akan menerima sedekah itu atau pembagian zakat itu. Dan tentunya sebelumnya ini juga berkaitan dengan pembagian di dalam banyak hal berkaitan dengan harta rampasan dan sedekah yang lainnya. Nah, pertanyaannya Ustaz Fajrul adalah, mengapa kok di dalam diri manusia itu sering sekali kalau dia diberi dia senang, tetapi kalau dia tidak diberi atau bahkan mungkin itu bukanlah haknya, tapi karena orang lain diberi dia tidak diberi, ya, dia marah begitu. Artinya kalau orang diberi suatu katakanlah harta atau suatu jabatan, dia juga mesti dapat, walaupun sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkan hal itu. Ini apa sebenarnya yang terjadi pada manusia yang seperti ini, Ustaz Fajrul? Iya, sebetulnya kalau kita kaji dari ayat ini adalah ketika orang itu marah terhadap pemberian zakat itu tidak ada bahagian dari dia. Ini memang sudah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika terjadi pada masa Rasulullah itu adalah sifat dari orang-orang munafik, yang mana orang-orang munafik ini selalu ingin membuat kerusuhan. Kerusuhan dalam arti kata ingin selalu mencari sesuatu yang kira-kira mendapatkan yang ingin mereka targetkan itu adalah supaya syariat ini orang yang sudah teguh memegangnya menjadi goyang. Padahal ini memang adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kajian sekarang ini, ketika Allah berfirman walau annahum radu, ini adalah kalau seandainya sikap mereka itu ridho, dalam arti kata menerima, itu lakana khairul lahum, artinya itu adalah lebih bagus bagi mereka. Kira-kira begitu menjadikan jawaban dari kata walau tersebut. Itu adalah lebih baik. Tapi kenyataannya pada ayat 58, hum yaskhotun, artinya mereka tidak ridho, tak menerima. Sehingga terimbaslah dari tidak menerima dan tidak ridho itu ke mulut mereka. Dengan mulut mereka itu, mereka itu dikatakan di sini sebagai golongan orang-orang lumazah, yalmis. Inilah yang ditekankan dalam kajian ayat yang kita kaji saat ini. Janganlah seperti orang itu, dan janganlah seperti orang seperti itu. Katakanlah hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Insya Allah Allah akan memberikan segala fadilah ataupun karunianya. Iya, saya kira menarik apa yang ditanyakan Ustaz Adi tadi, karena sekarang ini pun kondisi itu sedang berlaku. Selesai pemilihan presiden, ternyata masih banyak calon-calon presiden yang kemarin itu ikut masih tidak menerima. Kita bisa lihat bagaimana mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Ya, kemudian lagi tadi malam saya lihat di TV itu ada anggota DPRD yang membakar gedung DPR karena tidak terpilih jadi wakil rakyat lagi. Ini mental-mental seperti apa yang diharapkan dari wakil rakyat seperti ini? Jadi kembali lagi pertanyaannya, kenapa ini dapat terjadi? Saya kira berangkat dari tidak adanya rasa ikna, rasa ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Yang selalu dipikirkannya apa nanti yang bisa dia dapatkan, bukan apa yang ada dia dapatkan sekarang ini dan bisa dia berikan kepada orang lain. Ya, atau mungkin juga permasalahannya ada pada hati lah, kalau dalam konsep agamanya itu kalbu manusia itu sendiri begitu, yang mungkin tidak pernah kata Ustaz Perdana tadi merasa cukup dan hubbud dunia atau karahiyatul maut itu tadi. Mungkin Ustaz Zainal bisa mengelaborasi lebih, Ustaz. Iya, jadi ada juga kita menemukan satu firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lihubbil khairi lasadid. Wa innahum lihubbil khairi lasadid. Bahwa manusia itu sangat mencintai terhadap sesuatu yang baik. Maksudnya di sini adalah harta, materi. Jadi memang materi. Jadi maksudnya ada memang unsur nurani. Ada memang unsur fitrah manusia untuk mencintai harta, materi, jabatan, istri, apa, wanita, sehingga kalau misalnya orang dapat dia pun harus dapat, kan begitu, karena memang unsur unsur fitrah tadi. Tetapi itulah gunanya agama yang mencoba meluruskan unsur fitrah tadi menjadi sesuatu yang pada tempatnya, proporsional. Di sini Allah mengatakan harta perlu, tetapi apakah hidup ini harus dipenuhi dengan pemenuhan mengejar harta semata? Semua, ya? Tentu saja tidak. Ada kekuatan yang lebih mulia yang perlu dikejar dan diraih, yaitu kekuatan iman, kedekatan bersama Allah, kerinduan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya yang perlu menjadi target tujuan hidup dari sekedar memenuhi hasrat manusia yang tidak sebenarnya 100% salah, tetapi yang harus di letakkan pada porsi dan proporsional. Iya, menarik memang kalau kita baca kembali ke dalam tafsir Sya'rawi ini, ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengibaratkan kepada bahwa pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang kemudian itu pernyataan itu dinisbahkan kepada orang-orang yang beriman, wa qalu hasbunallah. Ini seakan-akan kalau ada seorang mukmin yang dizalimi oleh orang-orang kafir atau oleh saudaranya, bahkan sendiri saudaranya sendiri, dia akan mengatakan bahwa aku masih memiliki Allah. Ya. Jadi kalaupun kamu menyiksaku terus-menerus habis-habisan, bahkan kau rampas hartaku, bahkan kau renggut nyawaku sekalipun, maka aku masih memiliki Allah. Dan kalau engkau menzalimiku, maka ingatlah Allah akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang menzalimi itu dan menghukummu. Artinya bahwa orang-orang yang beriman itu tidak pernah merasa kesepian, kesunyian, dan dia tidak pernah merasa bahwa dia tidak punya teman sekalipun seluruh manusia ini memusuhi dirinya. Dan kita melihat dakwah para anbiya dan rasul terdahulu, mereka dimusuhi oleh umat mereka, bahkan mereka dikejar-kejar dan ingin dibunuh, kemudian mereka mengembalikan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin Ustaz Fajrul nanti bisa menambahi kata-kata raghibun di akhir daripada ayat ini, sangat menarik Ustaz Fajrul. Mungkin sedikit Ustaz penutup Ustaz tentang kata-kata raghibun di sini Ustaz. Kata-kata raghibun di sini artinya adalah mau gitu ya. Raghibun arti menandakan antusias. Antusias seseorang itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilallahi raghibun. Disebutkannya lafdul jalah dahulu itu adalah menandakan yang paling dikedepankan sini adalah Allah Subhanahu wa taala, tempat kita kembali. Kembali dalam arti kata adalah melihat dari syariat-syariat yang Allah sudah gariskan hal tersebut. Jadi begini, kira-kira kesimpulannya apa nih Ustaz secara keseluruhan ayat ini? Iya, jadi menarik memang Ustaz Fajrul tadi sudah mengakhiri bahwa inna ilallahi raghibun, ada kata-kata ila atau huruf ila di situ yang menunjukkan bahwa kata-kata raghib di sini menginginkan dengan sepenuh hati bahwa orang yang beriman itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang beriman itu tidak pernah takut mati dan dia tidak pernah merasa sendiri dan sunyi karena Allah selalu bersamanya. Demikianlah, waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan pada esok hari kita dapat lanjutkan. Ikuti terus kajian ini bersama tim terjemah Safir Al-Azhar. Demikian, terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi penting mau